Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala al-hadits ats-tsamin 'ashar wal mi'ah. Hadis yang ke-118. Wa an Hamnah binti Jahsy qalat kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi fa qala inna ma hiya raqbatun minasy syaitan fa tahayyabi sittata ayyam aw sab'ata ayyam thumma tasili fa idza istanqati fa salli arba'atan wa ishrin aw thalathatan wa ishrin wa sumi wa salli fa inna dhaliki yujzi'uki wa kadhaliki faf'ali kulla shahrin kama tahidun nisa fa in qawaiti ala an tu'akhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-'asr thumma taghsili hina tat'urina wa tusalli dhuhra wal 'asra jami'a thumma tu'akhirin al-maghrib wa tu'ajjilin al-isya thumma taghtasilin wa tajma'ina baina salataini faf'ali wa taghtasilina as-subhi wa tusallin. Qala wa huwa ajabul amrain ilayya rawahu al-khamsah ila an-nasa'i wa hasanahu at-tirmidzi wa hasanahu al-bukhari. Dari Hamnah bintu Jahsin, ia berkata, aku pernah mengalami pendarahan istihadah yang sangat banyak dan sangat keras, sangat deras. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk minta fatwa kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya istihadah itu adalah pukulan dari syaitan. Maka hendaklah engkau anggap haidmu 6 hari atau 7 hari. Kemudian engkau mandi. Jika engkau sudah bersih, maka engkau sholat selama 24 hari atau 23 hari. Puasalah dan sholatlah, dan itu cukup bagimu. Yang demikian itu bisa engkau lakukan tiap bulan, sebagaimana haidnya wanita pada umumnya. Jika engkau memiliki kekuatan untuk mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, maka mandilah ketika engkau suci dan sholatlah zuhur dan asar secara jamak. Kemudian engkau akhirkan maghrib dan engkau segerakan isya. Kemudian engkau mandi dan engkau menjamak di antara dua sholat tadi. Maka lakukan. Engkau juga bisa mandi ketika akan sholat subuh dan engkau sholat. Maka Rasulullah bersabda, yang kedua ini adalah dua perkara yang lebih mengagumkan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasa'i, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Darajatul hadith, al-hadith hasan. Naam. Wa hasanahu al-Bukhari. Qala At-Tirmidzi, sa'altu Muhammadan, yakni al-Bukhari, an hadzal hadits. Fa qala huwa haditsun hasan. Berkata At-Tirmidzi, aku pernah bertanya kepada Muhammad, yakni Al-Imam Al-Bukhari, tentang hadis ini. Beliau menjawab, hadis ini hasan. Wa qala Al-Imam Ahmad huwa hadithun hasan sahih. Taib. Hamnah bintu Jahsin. Hiya ukhtu Zainab. Umil mu'minin. Wa mra'atu Talhah ibni Ubaidillah. Hamnah adalah saudara perempuan Zainab, Ummul Mukminin. Beliau adalah istri Talha ibnu Ubaidillah. Raqbah bi fathhi ra wa sukunil kaf. Ad-darbu birrijli. Makna raqbah itu ialah memukul dengan kaki atau menendang. Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ulah wujudul mustahadat fi wujudul mustahadat zamanan Nabi SAW. Adanya wanita-wanita yang mengalami pendarah istihadah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-faidatu tsaniyah. Yang bagi linisa'il muslimin ayas alnal ulama fi umuri dihinna. Fi umuri dinihinna. Sepantasnya bagi wanita-wanita kaum muslimin atau istri-istri kaum muslimin untuk bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara agama mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabiah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-faidatu ats-tsalitsah. Ana al-istihadah innama hiya raqbatun minasyaitan alladhi yuridu ayyulabbisa al-ibadah biwasailil adha wal madarra. Biwasailil adha wal madarra. Istihadah itu tidak lain adalah karena ada tendangan kaki syaitan, ya. Yang mana setan menginginkan untuk menyamarkan ibadah dengan berbagai macam sarana menyakiti dan mengganggu. Jadi wanita dimasuki oleh setan sebagaimana Bani Adam yang lain melalui aliran darah. Kemudian setan menendang-nendang dengan kakinya di rahim wanita itu sehingga terjadi kerusakan dan terjadi pendarahan. Yang menyebabkan sebagian besar wanita tidak memahami itu sehingga mereka meninggalkan ibadahnya. Dikiranya haid padahal tidak. Setan sengaja menyamarkan ibadah dengan segala macam sarana yang mengganggu dan membahayakan. Innama hiya raqbatun min syaitan. Dan ini cukup ampuh. Banyak wanita-wanita kaum muslimin yang tidak sholat. Kenapa? Dikiranya haid padahal istihadah. Enggak puasa, enggak sholat. Kenapa? Dikiranya haid padahal istihadah. Talbis. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Al-mar'atul musabah bil istihadah. Al-mar'atul musabatu bil istihadah allati la ta'rifu 'adata haidhiha al-asliyah wa laisa laha tamyizun salihun ta'rifu bihi damal haid. Ta'rifu bihi damal haid min damil istihadah fatatahayyadu bitarki salati wasiyam wa nahwihima adatan nisa'i fi ayyamil haid wa ya sittatu ayyamin aw sab'ah ta'tabiru nafsaha fihinna haidhan alaiha ahkamul haid, alaiha ahkamul haid. Wanita yang mengalami pendarahan istihadhah yang tidak mengenal kebiasaan haidnya juga tidak bisa membedakan dengan baik mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka dia tidak sholat, tidak puasa, atau semisalnya mengikuti kebiasaan haidnya wanita pada umumnya, yakni 6 hari atau 7 hari. Pada hari-hari itu dia menganggap dirinya tertimpa haid dan harus mentaati hukum-hukum haid atau hukum-hukum orang yang mengalami haid. Jadi ini kasus untuk wanita yang mengalami pendarahan istihadhah ketika masa-masa haid tiba, dalam keadaan dia tidak mengenal secara baik kebiasaan haidnya. Kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang putus-putus, pokoknya gak menentu. Dia juga tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas, darah istihadhah. Maka dia harus mengambil cuti haid. Nah, mengikuti keumuman wanita 6 sampai 7 hari, saat itu dia mengambil cuti haid dan dihukumi seperti orang yang sedang haid. Al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Idza atammatil mustahadhatu adatan nisa'i irtasalat ghuslal haidhi fasallat 24 aw 23 yawman wa shamat li annaha fi hukmi tahirat. Taib. Jadi kalau wanita yang mengalami pendarahan istihadhah itu sudah mengambil cuti haid menurut kebiasaan wanita, itu 6 sampai 7 hari, maka setelah itu dia harus mandi haid dan sholat selama 24 hari yang tersisa atau 23 hari yang tersisa, dan juga puasa, karena saat itu dia dihukumi seperti wanita yang suci. Betul ya? Sekalipun darah istihadhahnya masih apa ini? Keluar. Cuti haidnya cuma 6 sampai 7 hari. Selebihnya sholat dan puasa. Sekalipun darah istihadhahnya masih apa ini? Keluar. Al-faidatu as-sadisa, faidah yang ke-6. Al-ghuslu likulli sholatin mustahabbun. Mustahabbun al-mustahadhah. La wajibun inda jumhurul ulama. Mandi untuk setiap kali sholat bagi wanita yang mengalami pendarahan istihadhah hukumnya sunnah, tidak wajib menurut jumhur ulama. Taib. Seandainya enggak pakai mandi enggak masalah, yang penting dia wudu setiap kali akan sholat. Nah, untuk mandi setiap kali sholat bagi yang mengalami pendarahan istihadhah dihukumi sunnah menurut jumhur ulama. Taib. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.